Bukankah buah karya Asmadi Syafar? Seri yang ke-12 ini didukung oleh para pelaku. Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Elias sebagai Ki Pandai Urat, Heri sebagai Bujang Mujur, Anis sebagai Nisepi, Kastu Dewa sebagai Tuk Tunggal, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mak Rompang dalam keadaan tua renta datang ke desa Lereng mencari Barda. Namun sayang, kembali perempuan itu tidak menemukan apa yang dicarinya, sehingga perempuan itu pergi dan hilang secepatnya. Sementara Ki Pandai Urat sampai pula di desa Lereng dalam usahanya mengejar Mak Rompang. Tapi sayang, Ki Pandai Urat tidak dapat menemukan perempuan tua itu, sehingga ia harus menunggu Mak Rompang muncul dalam kurun waktu 25 tahun mendatang. Kenapa tiba-tiba kamu menyerangku? Karena kamu telah masuk ke daerahku tanpa izin. Mana daerahmu? Itu. Mulai dari pohon kiara sampai ke gubuk itu. Oh, rupanya kau tinggal di tengah hutan ini. Oh, iya. Berani maju selangkah lagi, akan aku tendang kepalamu. Aneh. Baru kali ini aku bertemu dengan orang yang beringas seperti kamu. Karena kakekku berpesan, siapa saja yang masuk wilayah ini tanpa izin kami, maka dia perlu diusir dari sini. Siapa nama kakekmu itu? Kenapa kamu serang aku lagi? Aku kan sudah bilang, kamu tidak boleh maju lagi. Tapi aku kagum. Semuda ini umurmu sudah bisa melepaskan tendangan berbahaya seperti tadi. Oh, jadi kamu mau pamer di hadapanku bahwa kamu bisa mengelakkan tendanganku. Tapi kalau kamu ingin coba lagi, akan aku beri yang lebih berbahaya. Jangan. Aku tidak mau berkelahi denganmu. Siapa namamu? Kamu siapa? Aku bernama Bujang Mujur, berasal dari Gunung Raya. Aku bernama Nyisepi, berasal dari Gunung Sumbing. Namamu aneh? Namamu lebih aneh lagi. Nah, sekarang aku perintahkan kamu keluar dari daerah ini. Kalau aku tidak mau? Kamu harus mau. Kalau aku tidak mau? Maka terimalah seranganku ini. Berhenti. Apa perlumu anak muda datang kemari? Sampai disuruh pergi oleh cucuku ini, kamu tidak mau? Maaf kakek. Saya disuruh oleh kakek saya menunggu di sini. Jadi sebelum kakek saya datang, saya tidak akan berani meninggalkan tempat ini. Tapi cucuku ini sudah mengatakan padamu bahwa tidak diizinkan siapapun masuk kemari tanpa seizin dia atau aku. Maaf kakek. Saya lebih baik dihukum mati daripada saya melanggar perintah kakek saya. Jadi kamu menantang aku, anak muda? Bukan, kakek. Hanya saya tidak berani melanggar perintah kakek saya. Kau begitu, pergilah kepada kakekmu. Hebat kamu. Setelah ke udara kena samaran pukulanku, kini kau bisa jatuh ke tanah dengan kedua kakimu. Tapi melihat gerakanmu, aku ingat pada sahabatku yang bernama Tuk Tunggal. Tidak salah dugaanmu, Ki Pandai Urat. Dialah cucuku yang bernama si Bujang Mujur. Tunggal, aku yakin kaulah yang mendidik pemuda ini. Rupanya dapat juga olehmu seorang murid yang pandai, Tunggal. Ya, karena aku malu padamu, hanya itu. Maaf, kami datang berkunjung ke tempatmu ini tanpa memberitahu terlebih dahulu. Hebat, hebat. Aku kagum cara kalian datang berkunjung ke tempatku ini. Mari, mari, kita duduk di depan gubukku. Jalan di belakang Ki Pandai Urat menuju sebuah pelataran yang datar dan bersih di depan sebuah gubuk yang sangat sederhana. Sementara di belakang mereka berjalan Nyi Sepi dan Ujang Mujur. Sekeliling gubuk itu tampak tumbuh bunga-bunga hutan yang indah. Sedang di belakang gubuk terdapat jurang yang sangat terjal dan licin, sehingga mustahil orang akan dapat mencapai tempat itu dengan menaiki jurang tersebut. Sehingga jalan satu-satunya adalah datang dari tempat Bujang Mujur dan Tuk Tunggal tadi datang. Jauh di bawah sana, terhampar hutan yang membiru dan selalu diselimuti oleh kabut. Tidak menyangka kalau gadis kecil dulu sudah sebesar dan secantik itu. Ya, waktu kamu datang dulu sudah berlalu 12 tahun. Cuma aku merasa aneh, di mana kamu bisa mendapatkan murid seperti dia? Hanya secara kebetulan, Ki. Ketika burung-burung gagak menyerang desa Sendang Karang 7 tahun yang lalu, aku sempat menyelamatkan anak itu. Anak siapa dia? Anak Tarji. Oh, bukankah anak Tarji bernama Barda? Sedangkan dia ini bernama Bujang Mujur. Iya, karena dialah satu-satunya dari keluarga Tarji yang bernasib mujur, sehingga aku ganti namanya menjadi Si Bujang Mujur, agar dia selalu mujur dalam hidupnya, jangan seperti kedua orang tuanya. Kau harus hati-hati mendidiknya, Tunggal, karena dialah yang selalu dicari Mak Rompang. Iya, dialah sasaran utama Mak Rompang pada 20 tahun mendatang. Tapi aku bangga karena kau telah mendapatkan murid yang bagus. Nah, Nyi Sepi. Ya, Kak. Kau sekarang punya kawan. Itu, cucu Tuk Tunggal. Kakek, buat apa? Mereka masih malu-malu. Maklumlah anak remaja, Ki. Sayang, secantik kan sekakak mereka sudah akan punya masalah 20 tahun mendatang dengan Mak Rompang. Tuk Tunggal, apa kamu sudah bicara pada Bujang Mujur tentang Mak Rompang? Ya, sudah, Ki. Bahkan dia seperti tidak sabar menunggu waktu 20 tahun mendatang. Cuma aku khawatir, apakah dia nanti akan sanggup menghadapi perempuan itu? Karena perempuan itu seperti setengah iblis, setengah manusia. Iya, rasa-rasanya kita belum mampu menghadapi manusia iblis itu. Apalagi mereka. Nyi Sepi, kalau kalian capek duduk di sini, pergilah bermain ke sana. Ayo, Nyi Sepi. Ajak tamumu melihat-lihat tempat kita yang buruk ini. Hari telah berlanjut malam. Suasana di sekitar puncak Gunung Sumbing terasa sunyi, bahkan teramat sunyi. Yang terdengar hanyalah suara binatang-binatang malam di kejauhan. Sedang kabut pakai menyelimuti dan memagut seluruh permukaan Gunung Sumbing, sehingga malam itu terasa sangat dingin menusuk tulang. Ki Pandai Urat dan Tuk Tunggal masih duduk berbincang-bincang, sedangkan Nyi Sepi sudah pulas tertidur di dalam gubuk. Namun Si Bujang Mujur duduk jauh di luar gubuk sambil memandang bintang-bintang yang berkedip jauh di atas sana. Aku mendapat berita bagus untukmu, Ki Pandai Urat. Berita apa itu, Tuk Tunggal? Berita tentang Mak Rompang. Tentang kelemahan Mak Rompang? Bukan. Tetapi tentang cerita masa lalunya. Bagaimana? Siapa dia sebenarnya? Nah, begini, Ki. Jangan cemberut begitu. Sebentar lagi pengantin laki-laki akan sampai ke rumah ini. Saya takut, Ma. Apa yang kamu takutkan? Semua orang, baik dia itu laki-laki atau perempuan, pasti akan berumah tangga. Tapi saya takut. Ma juga dulu begitu, Rom. Tapi akhirnya biasa-biasa saja. Ayolah, hari ini adalah hari perkawinanmu. Itu pertanda kau bukan gadis kecil lagi, tapi kau sudah menjadi perempuan dewasa. Ayo kita keluar. Iya, Mak. Tapi tidak apa-apa kan, Mak? Oh, tidak, Rom. Aduh, kok telapak tanganmu dingin begini? Kau pasti masih takut ya? Iya, takut dan malu, Mak. Sekarang hilangkan perasaan itu. Pegang tangan Mak kuat-kuat. Nah, sekarang kita keluar ya. Iya, Mak. Jangan, jangan. Jangan kalian keluar dulu. Loh, ada apa, Bang? Pengantin laki-laki tidak jadi datang kemari. Hah? Kenapa tidak jadi, Bang? Calon suami saya tidak jadi datang kemari, Pak. Iya, anakku. Calon suamimu lari bersama si Hayati. Oh, Hayati anak si Majaya. Bukan. Gadis itu bukan berasal dari dusun kita ini. Lalu, dari dusun mana, Bang? Entahlah. Tapi kata orang, gadis itu cantik dan ada tai lalat di tepi bibirnya. Oh, ada tai lalat di tepi bibirnya. Saya bertambah malu, Ma. Kalau perkawinan ini jadi batal. Sudahlah, Rompang. Emak juga. Emak dan bapakmu akan lebih malu daripada kamu. Sudah. Jangan kau pikirkan, Rompang. Bapak yang akan mengurus soal ini. Kang Sukra, kenapa akan lakukan ini? Kenapa akan buat malu aku pada orang sekampung? Padahal dulu akang bilang bahwa akang mencintai diriku. Tapi kini akang lari bersama dengan gadis lain. Sudah, tidak usah kau tangisi. Kalau si Sukra lari dengan perempuan lain, berarti memang dia tidak mau sama kamu. Nah, sekarang tinggal kita cari pemuda lain untuk suami. Tidak, Ma. Saya tidak akan kawin dengan orang lain kecuali dengan Kang Sukra. Alah, Rompang. Buat apa kita harapkan laki-laki seperti itu? Sedangkan dia tidak mengharapkan kamu lagi. Wah. Kenapa menangis terus, Rompang? Bagaimana ini, Bang? Ada berita tentang si Sukra, Bang. Kata orang, bukan si Sukra yang mau lari dengan gadis itu. Tapi gadis itu yang merayu-rayu si Sukra. Sehingga si Sukra terpengaruh untuk pergi bersama gadis itu. Kurang ajar dia. Akan aku cari perempuan itu. Dan akan aku bunuh perempuan itu. Hei, Rompang. Kembali aku... kamu. Itulah masa lalunya, Ki. Lalu apakah dapat dibunuhnya perempuan yang bernama Hayati itu? Belum. Rompang tidak dapat menemui perempuan itu, sehingga dia menjadi gila. Dia menjadi kumal. Namun dia tetap mencari perempuan itu. Dia masuk kampung, keluar kampung, sehingga bentuknya sudah tidak keruan. Bahkan dia sering diteriaki orang gila dan dilempari anak-anak dengan batu bila memasuki sebuah desa. Mungkin karena penderitaannya itu, akhirnya Rompang menghilang entah kemana. Namun 25 tahun kemudian, Rompang muncul lagi. Kini dia bukan Rompang yang dulu, tapi Rompang yang beringas, Rompang yang ganas. Dia membunuh siapa saja yang dia jumpai, terutama gadis-gadis yang dianggapnya telah merebut suaminya. Dan suatu ketika, Rompang bertemu dengan Hayati, perempuan yang telah membawa lari suaminya 25 tahun yang lalu. Suamimu bernama Sukra, bukan? Iya, Sukra. Mau apa kau? Terimalah pembalasanku ini. Rompang bertemu dengan Hayati, perempuan yang membawa lari suaminya 25 tahun yang lalu. Namun apakah Mak Rompang berhasil membunuh Hayati? Dan bagaimana dengan Sukra, calon suaminya dulu? Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.